Penjelasan berkaitan peraturan umum dan khusus melibatkan kedua panelis dan juga penonton sudah dimaklumi dan ia agak panjang. Maka, tanpa membuang masa, saya membuka gelanggang dialog ilmu bahaya ekstremisme dengan menjemput Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq bagi memulakan ucapan pembukaan selama 25 minit. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ نبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم bersabda, لا تغلوا في دينكم فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah golongan-golongan yang ekstrim. Binasa dan hancurlah golongan-golongan yang melampau. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila kita membicarakan tentang bahayanya al-ghulu, at-tatarruf, al-irhab, maka ingin saya simpulkan kepada beberapa poin yang sangat penting. Pertamanya, melampau ghulu ini berlaku di zaman sejak dahulu lagi dan kembali ia bermula pada zaman kita ini. Antara ghulu yang berlaku, dan inilah ghulu ataupun melampau ataupun ekstrim yang paling bahaya sekali pada zaman ini, iaitu ekstrim melampau di dalam sudut akidah ketuhanan. Bezanya kita orang Islam dengan orang bukan Islam adalah kita menyembah Allah yang satu. Sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, yang layak baginya. Maka pada zaman ini kita lihat terdapat tindakan-tindakan yang ekstrim, seperti lahirnya kumpulan-kumpulan yang membunuh sesama Islam yang dinamakan sebagai Salafiyatu Jihadiyah. Nama Salaf, yang mana nama itu sangat mulia di sisi umat Islam, sudah mula diberikan gambaran yang salah, terutama di dalam masalah akidah. Saya boleh bagi contoh di sini. Antara ghulu di dalam masalah akidah, dan inilah punca segala masalah kita sekarang ini, adalah ghulu di dalam menyifatkan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita yang tidak serupa dengan mana-mana makhluknya. Seperti mana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Dan Allah Ta'ala berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terdapat ghulu di dalam memahami akidah sifat ketuhanan di sini lalu disandarkan kepada fahaman salaf. Sedangkan salaf tidak sedemikian. Perbezaan yang berlaku adalah pada satu ayat, dua ayat dan tiga ayat. Saya ambil contoh pada ayat dalam surah Taha ayat yang kelima. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Ayat ini kita sudah bergaduh sejak zaman dahulu lagi sehingga timbulnya pemahaman-pemahaman yang ekstrim di dalam menyifatkan Allah. Ada sebahagian golongan yang mengaku salaf. Tetapi salaf minhum barak, jauh. Mereka mendakwa bahawa Ar-Rahman, Tuhan duduk di atas arasy. Dan ini bukan tafsiran ulama-ulama salaf. Ingin saya tunjukkan di sini antara ulama-ulama salaf yang mentafsirkan ayat Ar-Rahmanu alal arsyistawa seperti di dalam kitab Gharibul Quran wa tafsiruhu oleh Ibnu Al-Mubarak. Beliau menyatakan bahawa beliau ini ulama salaf yang hidup pada 200 Hijrah. Beliau menyatakan bahawa Ar-Rahmanu alal arsyistawa, istawa itu adalah dengan makna istaula. Apa makna istaula? Menguasai. Tetapi ada golongan yang hulu mengaku sebagai salaf, mendakwa kononnya istawa ini bermakna duduk ataupun istiqrar. Ini sangat bercanggah dengan akidah salafus salih yang sebenar. Kalau kita lihat dari segi bahasa Arab, istawa di dalam bahasa Arab datang dengan makna asalnya iaitu tamma. Seperti kita sembahyang, tuan-tuan. Imam sebut apa sebelum dia mengangkat takbir? Dia akan sebut istawu. Adakah istawu yang diambil daripada perkataan istawa itu maknanya duduk-duduk, bersemayam-bersemayam? Tidak. Tapi maknanya tamma, sempurnakan saf. Nabi SAW di dalam hadis sahih Muslim dinyatakan oleh para sahabat, lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Yastawi, istawa. Yastawi qa'iman maknanya Nabi tidak sujud kecuali baginda berdiri dengan sempurna. Istawa dalam bahasa Arab datang dengan pelbagai makna. Sangat salaf kalaulah seseorang itu mendakwa kononnya istawa itu adalah dengan makna duduk. Sangat salaf, saya kata. Maknanya lebih daripada salaf. Salafus salih tidak menyatakan sedemikian. Tidak ada seorang pun ulama salafus salih yang menyatakan sedemikian. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Di dalam memahami tentang sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, kita lihat contohnya ulama salafus salih. Antaranya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau menyatakan di dalam kitab Fiqhul Akbar. Beliau menyebut bahawa ma zakarahu wa kullu ma zakarahu al-ulama bil farisiyah min sifatillahi ta'ala azzat asma'uhu wa ta'alat sifatuhu faja'izun qawlu bihi siwal yadi bil farisiyah. Imam Abu Hanifah mengatakan sifat-sifat Allah Ta'ala yang dipanggilkan sebagai sifat khabariyah, istawa, yadun, wajhun dan sebagainya, boleh kita terjemahkan ke dalam bahasa selain daripada Arab kecuali sebahagian sifat. Antaranya yadun. Yadun tak boleh, kata Imam Abu Hanifah, diterjemahkan ke dalam bahasa Parsi. Kenapa, tuan-tuan? Sebab apa? Sebab dia akan membawa kepada ihamu tashbihillah. Membawa kepada penyamaan Allah dengan makhluk. Sama juga dengan sifat-sifat yang lain. Ulama-ulama salafus salih melarang kita menterjemah beberapa sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang dipanggil sebagai sifat khabariyah ke dalam bahasa selain daripada bahasa Arab. Kenapa, tuan-tuan? Bimbang membawa kepada makna tashbih. Jadi Ar-Rahmanu ala arsyistawa menjadi isu yang berat. Sehingga sama kita orang Islam yang membaca Quran yang satu, kiblat yang satu, mengkafirkan satu sama lain disebabkan perkara ini. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mazahirul ghulu, mazahir ekstremis, melampau, tanda-tanda orang itu melampau adalah bila mana kita dapati sikap takfir. Suka mengkafirkan saudara umat Islam. Ini menjadi masalah. Kita berpegang dengan apa yang disebutkan oleh para ulama di dalam kaedah. Kalau satu perkara itu dihukum oleh 99 ulama mujtahid sebagai kufur, tetapi seorang di kalangan mujtahid mengatakan tidak kufur, maka kita ambil kaul yang tidak mengkafirkan. Tasamuhnya Islam, toleransinya Islam. Tapi malangnya, berlaku hulu di kalangan umat Islam. Kenapa? Kerana sering dan mudah mengkafirkan manhaj lain, mengkafirkan kelompok lain. Contoh saya nak beritahu tuan-tuan di sini. Kita lihat antaranya di dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Buku ini tuan-tuan adalah daripada kumpulan yang kita namakan sebagai kumpulan W lah. WFF ataupun WWF. Ya. Dalam kitab ini tuan-tuan, kita lihat antara perkara yang berat bila mana berlakunya takfir ini, mereka menyatakan bahawa, contoh saya baca dalam kitab ini muka surat 401. Mengatakan bahawa, وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ طَوَائِفٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشَاعِرَةِ وَغَيْرِهِمْ فَلِهَذَا كَفَّرَهُمْ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. Kitab ini menyatakan bahawa Ahli Sunnah wal Jamaah menghukum kafir golongan Asyairah. Siapa Asyairah? Umat Islam di Malaysia, di Perlis, di Kedah, semuanya kebanyakannya adalah Asyairah. Tapi bila timbul isu kafir mengkafir, inilah dikatakan sebagai bahaya ekstrim. Kerana bila kafir mengkafir, dia akan membawa kepada menghalalkan darah. Satu lagi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kita lihat di dalam kitab Al-Irsyad, karangan tokoh daripada W juga. Ni WXYZ pula. Dalam kitab ini berjudul Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Apa dikatakan di dalam ini tuan-tuan kepada golongan Asy'ariyah yang merupakan jumhur umat Islam zaman sekarang. Dia menyatakan bahawa fahaula'i hum salaful Jahmiyah wal Asy'ariyah fi inkari asma'illahi wa sifatihi wa bi'sas salaf. Dia mengkritik dan menyamakan golongan Asy'ariyah umat Islam di Malaysia, di Indonesia, di seluruh dunia sebagai sama taraf dengan golongan Mu'tazilah yang kita sepakat Syiah sesat, Mu'tazilah sesat, Jahmiyah sesat. Tapi Asy'ariyah tidak, tuan-tuan. Lebih berat daripada itu. Tadi pada muka surat 137. Ini pada muka surat 138. Dia menyatakan bahawa wa innama yunkiruhal mubtadi'atu minal Jahmiyati wal Mu'tazilati wal Asy'ariyah allazi saru ala manhaji musyriki Quraisy. Dia menyamakan manhaj al-Asy'ariyah ini seperti golongan musyrik Quraisy. Ini mengkafirkan saudara-saudara kita daripada golongan Asy'ariyah. Dan ini berat. Apa kesannya? Berlaku pertembungan. Bila berlaku pertembungan, jadilah kafir mengkafir. Bila jadi kafir mengkafir, tuan-tuan, maka mudahlah dihalalkan darah umat Islam. Yang ini saya nak menyatakan, isu kafir mengkafir adalah perlu dikurangkan ataupun ditiadakan terus. Kerana kalau kita sering mengkafirkan saudara kita yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa raj'at alaihi." Kalau saudara itu mengkafirkan saudaranya yang satu lagi, maka hukum sama ada dua. Sama ada betul dia kafir mengikut kaedah dan disiplin-disiplin syarak, ataupun jika tidak, kufur itu kembali kepada orang yang mengkafirkan. Ini masalah kita. Bila timbul isu kafir mengkafir, tidak ada yang lebih berat kecuali isu kafir mengkafir. Dan sudah pastinya kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan perkara ini ketika khutbatul wida, khutbah terakhir Rasulullah. La tarji'u ba'di kuffara yadribu a'naqa ba'dukum ba'da. Jangan kamu kembali selepas daripada aku seumpama orang kafir. Kafir mengkafir di antara satu Muslim. Kemudian membunuh sesama kita. Ini yang berlaku di negara-negara Arab. Timbulnya golongan IS. Timbulnya golongan Daesh. Daripada pemikiran kafir mengkafir. Dan saya mengharap supaya perkara ini perlu dibanyakkan perbincangan. Saya tertarik dengan satu kenyataan ucapan rasmi oleh Raja Salman. Bukan Salman ni. Raja Salman, Raja Saudi. Salman bin Abdul Aziz. Beliau menyatakan dalam ucap tama muktamar Diddul Irhab. Muktamar yang menolak keganasan. Beliau menyatakan untuk mengurangkan perkara-perkara kafir-mengkafir ini, kita kena banyak hewar. Kena banyak dialog. Kena banyak berjumpa. Jangan main Facebook saja, tuan-tuan. Facebook tak cukup. WhatsApp tak cukup. Telegram tak cukup. Kena berjumpa. Bila berjumpa, dia ada mahabbah. Apa yang salah daripada fahaman yang mengaku sebagai salaf, tapi hakikatnya bukan salaf, maka kita kena betulkan. Kalau ada sebahagian golongan yang mengaku sebagai asyairah, mereka salah, kita kena betulkan. Kerana Nabi SAW diutuskan bukan untuk menghukum orang itu kafir dan ini kafir, tetapi mengislamkan orang. Kita diperintah untuk mengislamkan orang dan bukan menghukum kafir umat Islam. Itu poin saya yang kedua. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, adalah berkaitan dengan isu bid'ah membid'ah. Kita lihat, saya tidak mahu membicarakan tentang takrifan bid'ah ataupun apa yang kita faham tentang bid'ah, apa yang you faham tentang bid'ah. Tetapi kita nak membicarakan kesannya yang boleh membawa kepada bahaya ekstrim. Contohnya, saya ada terdapat di sini satu teks khutbah. Teks khutbah ini bertarikh pada 9 Oktober dengan tajuk mencintai sunnah Rasulullah dengan meninggalkan segala bid'ah. Tajuknya cantik. Tapi tuan-tuan, saya nak tunjuk macam mana akan berlaku pertembungan dan berlakunya sifat ekstrim di kalangan kita. Iaitu disebut di sini pada muka surat 6. Saya baca 6 dulu, baru saya baca 5. Dia menyatakan dalam khutbah rasmi ini di sebuah negeri di tanah air kita. Saya tak sebut negeri mana. Saya menjaga dan saya menghormati dan saya sayang negeri Perlis, tuan-tuan. Perlis, Penang, Pahang semua sekali lah, termasuk Qatar. Menyatakan bahawa kesemua amalan tersebut, bila diteliti, dikaji dan difahami, ini khutbah, kita pun tidak tahu dari mana datangnya kaedah-kaedah bentuk pengamalan seperti ini. Tidak dari as-sunnah, tidak juga dari amalan sahabat Rasulullah. Sudah pastilah bahawa kesemua amalan-amalan ini adalah bid'ah yang direka. Kesian orang yang buat bid'ah tu, kena bid'ah. Tertolak katanya, bukan sahaja bid'ah yang direka, tertolak dan, ini berat, menjadi suatu amalan yang sia-sia. Apa amalan sia-sia ini, tuan-tuan? Sebelum itu, dia menyatakan 9 perkara yang dihukum bahaya ataupun salah akidah dan juga dikira sebagai bid'ah yang sia-sia. Saya baca beberapa perkara saja. Pertama disebutkan, melakukan amalan-amalan khusus pada hari nisfu Syaban seperti berpuasa, solat pada malamnya, membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dan berdoa dengan doa-doa tertentu. Ini menghukum ramai umat Islam sebagai ahli bid'ah. Dan orang Islam yang melakukan amalan ini, kecil hati. Bila kecil hati, dia marah. Bila marah, jadi pertembungan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ada hadis, walaupun taraf dia saya tak nak cakap. Ada ulama kata daif. Tapi hadis yang daif boleh diamalkan pada fadailul a'mal. Contohnya, Nabi SAW bersabda seperti mana yang riwayatkan oleh Ibnu Hibban, "Idza ja'akum nisfu min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha." Walaupun hadis ini daif, orang yang beramal dengannya, dia menganggap hadis ini sahih. Kalau dia tidak sahih pun sekalipun, ia adalah daif, maka kita boleh guna hadis ini pada fadailul a'mal. Puasa di bila? Iaitu nisfu Sya'ban. Dan tengah malamnya kita buat qiyam. Kita salat. Ini tidak menyalahi Islam. Tapi disebut di sini, bid'ah. Sia-sia. Bila kita dilantik wakil Allah, bila kita dilantik sebagai Tuhan untuk menghukum amalan umat Islam sebagai sia-sia. Mereka melakukan, ada hujahnya, ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu." Lihat makna hadis ini. Ma laisa minhu fahuwa raddun. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, nama kitab ya, bukan nama orang. Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari menyatakan, barang siapa maksud hadis ini, barang siapa yang melakukan perkara baru di dalam agama yang ada dalilnya, yang ada hujahnya, maka tidak tertolak. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada hujahnya, bercanggah dengan syariat, maka barulah dikira sebagai tertolak. Kalau ada dalil, tidak tertolak. Jadi tuan-tuan, kita bila kata amalan orang lain bid'ah, maka berlaku pertembungan. Cubalah kita toleransi, tasamuh di antara kita. Keduanya tuan-tuan, masa sudah tidak ada. Keduanya disebut, berzikir dan berdoa bersama imam selepas solat secara berjemaah. Ini ada dalilnya secara umum. Kenapa kita nak hukum bid'ah? Kenapa kita nak hukum sia-sia? Allah ke beritahu siapa yang zikir secara berjemaah, dia dikira sebagai amalannya sia-sia? Tidak ada. Dan yang ketiga tuan-tuan, yang terakhir untuk yang ini, dikatakan bid'ah, amalan tertolak, sia-sia itu adalah mengadakan kenduri arwah yang dilarang keras oleh Nabi melalui hadis Jabir. Melalui hadis Jabir katanya. Okey, saya ni bukanlah suka kenduri arwah. Saya pun tak nak arwah lagi. Kan? Tapi orang yang buat kenduri arwah, takkan kita nak hukum dia sia-sia? Bid'ah sesat. Sedangkan masalah itu masalah yang pernah dilakukan oleh ulama' salafus salih sebahagian mereka. Seperti mana yang disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali, ulama' salaf sebahagian mereka melakukan amalan ini. Bahkan, kita pelik, saya nak tunjuk bagaimana keras, bagaimana ekstremis dalam menghukum, walaupun isu bida'ah membida'ah sahaja, tapi dia ada kesan kepada bukan orang yang kita bida'ahkan, tetapi kepada kita juga. Contohnya dia sebut, mengadakan kenduri arwah itu bida'ah sesat, tertolak, amalan sia-sia. Yang dilarang keras. Oh, keras orang. Oleh siapa? Oleh Nabi. Bila Nabi larang keras? Bila? Kalau kita kata Nabi tak buat kunduri arwah, bila pula Nabi larang keras? Kalau zaman Nabi tak ada kunduri arwah, bila pula Nabi larang keras? Kemudian bila kita ekstrim, kita akan tersalah. Dalam khutbah ini dia sebut, melalui hadis Jabir. Sebenarnya hadis bukan Jabir, tapi Jarir Al-Bajali. Maksud saya nak gambarkan kepada tuan-tuan adalah bila kita ekstrim di dalam membid'ahkan amalan umat Islam dalam masalah khilafiyah yang boleh kita toleransi, maka ekstrim itu akan kembali kepada kita. Jangan kita cepat membid'ahkan amalan umat Islam ini. Kerana dia akan melahirkan yang sangat buruk. Ada masa lagi. Dan Nabi SAW tidak pernah pun bersabda, aku diutuskan untuk membida'ahkan bida'ah. Ya, bida'ah kita tolak. Bida'ah yang sesat kita tolak. Syiah. Zikir-zikir yang menukar huruf-huruf lafzul jalalah. Zikir-zikir yang salah. Banyak bida'ah yang salah. Kita sepakat benda itu. Tapi jangan kita menghukum benda yang dipanggil sebagai masalah khilafiyah sebagai bida'ah. Nabi tidak pernah mengatakan aku diutuskan untuk membida'ahkan bida'ah. Tetapi innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba lil ghuraba, qalu wa mal ghuraba ya Rasulullah, qala allazi yuslihu amran nas idza fasadu. Dapat nikmat syurga bagi orang yang gharib. Siapa gharib itu? Mereka yang mengislahkan manusia bila mana rosak. Bukan membid'ahkan manusia. Bukan membid'ahkan umat Islam bila mereka rosak. Cuba kita jadi golongan islah sesuai dengan dewan ni. Dewan Al-Islah. Saya sangat gembira dengan tuan-tuan yang hadir, jamaah-jamaah yang hadir. Untuk kita lebih kepada hewar begini mencari persamaan, titik persamaan di antara kita. Bukan nak tinju, bukan nak tomoy, saya pandai karate saja Ustaz. Ya? Jadi, tapi saya nak lawan dengan orang-orang yang kafir, yang memerangi Islam, bukan sesama kita. Wallah, ini janji saya. Jadi sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan dengan ucapan terima kasih kepada Ustaz Abu Syafiq di atas pembukaan sebentar tadi. Sebelum saya memberikan ruang kepada Ustaz Salman, apabila kita membacakan syarat-syarat umum tadi, antara syarat yang keempat, minta maaf, apabila syarat yang kelima adalah tidak boleh mencelah ataupun menyampuk. Untuk berlaku adil, saya ingin menegur sampukan yang dilakukan oleh Ustaz Salman di dalam ucapan Ustaz Abu Syafiq sebentar tadi. Okey, majlis diteruskan dengan ucapan pembukaan oleh Ustaz Salman Ali. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali, saya mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada penganjur dan segala agensi di negeri Perlis yang telah menganjurkan majlis ini di atas kebenaran dan penganjuran majlis ini. Kerana di luar sana ada negeri yang bukan sahaja tidak dibenarkan, tetapi kalau buat mungkin akan ditangkap. Jadi begitu juga Ustaz Abu Syafiq pagi ini berkuliah, tidak ada siapa yang menangkap, tidak ada siapa yang menahan di Perlis. Kita mahu satu hari nanti orang akan berkata, this is Kangar, apabila manusia bercakap tentang ilmu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq di atas kesudian datang pada hari ini. Kerana di luar sana, ramai orang yang berkata bersedia untuk datang 24 jam. Tetapi bersedia itu belum tentu datang sebenarnya. Baik, masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Kita berbicara tentang ekstremisme. Saya kira ta'rif Ustaz Abu Syafiq tadi apabila dia membacakan ayat dan juga hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang bagaimana Yahudi telah melakukan sikap ekstremis. Innama ahlaka man kana qablakum aw innama ahlaka man qablakum al-ghulu fid din. Ghulu ataupun ekstremis ini telah menghancurkan orang terdahulu daripada kamu. Kita bersetuju di atas ta'rif itu. Cumanya ada satu benda yang kita perlu lihat. Ekstremis bukan sekadar di sudut amalan, tetapi juga di sudut bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Juga seperti yang disebut oleh Ustaz Abu Syafiq dan saya bersetuju. Seterusnya, saya nak gariskan, ekstremis ini berlaku apabila manusia melangkaui batasan. Kerana apabila dia melangkaui batasan, perkara yang haram dia akan halalkan. Perkara yang sebenarnya tak boleh, dia akan anggap boleh. Dan ada ekstremis agama, antaranya takfir, bermudah-mudah di dalam mengkafirkan orang. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza qala rajul li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seseorang di antara kamu kata kepada saudaranya ya kafir, salah seorang dapat kafir tu. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Ada juga ekstremis di sudut etika. Kita boleh berbeza agama, kita boleh berbeza mazhab, kita boleh berbeza pendirian, tetapi apabila manusia melampaui sempadan etika ni, semua orang setuju tanpa khilaf. Di antaranya menggunakan keganasan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di atas muka bumi, kata mereka tak, sebenarnya kami melakukan kebaikan. Nampak? Kerana ekstremis, benda buruk mereka sangka baik. Begitu juga dengan melakukan kezaliman. Ramai di antara manusia dia tahu zalim, tetapi kerana ekstremnya dia, dia menghalalkan kezaliman kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ya ibadi," dalam hadis kursi, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Wahai hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, "Aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka janganlah kamu melakukan kezaliman." Baik, seterusnya. Apabila kita melihat sejarah Islam, kita akan dapati bahawa ekstremis ini berlaku sejak daripada awal. Ustaz Abu Syafiq sebut, sejak akhir-akhir ni semakin besar. Sebenarnya tak begitu. Ekstremis adalah satu gerakan ataupun satu penyakit yang telah menghancurkan banyak manusia. Kalau kita boleh lihat contoh ekstremis Khawarij, lebih teruk daripada hari ini. Jangan kata hari ini teruk, dulu teruk lagi. Ekstremis Khawarij telah keluar membunuh Sayyidina Ali. Telah keluar cubaan membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Keluar cuba untuk membunuh Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi apakah kita boleh kata semua Khawarij ekstrim? Tak. Ibadiyah di Oman pada hari ini tak ada kena-mengena dengan ekstremis Khawarij ni. Demikian juga Mu'tazilah. Kalau kita melihat sejarah Mu'tazilah, ketika Ma'mun dan sebagainya, mereka memaksa ulama untuk mengikut aliran mereka. Untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Antara yang dipaksa pada ketika itu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah. Antara yang dipaksa pada ketika itu Yahya bin Ma'in. Antara yang dipaksa juga pada ketika itu Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Nuh. Ini semua para ulama besar yang dipaksa. Ada yang dibunuh semata-mata tak nak ikut Mu'tazilah. Itu ekstremis dahulu yang berbahaya. Memaksa orang. Dan yang ketiga, ekstremis Syiah. Tuan-tuan, mungkin kita semua tahu pada tahun 317 Hijrah, Qaramithah, ekstremis Syiah telah masuk ke tanah haram, menyerang Masjidil Haram, mencuri Hajarul Aswad buat balik negeri mereka. Ekstrim. Tetapi apakah semua Syiah begitu? Tak. Itu Syiah yang ekstrim. Begitu juga kalau kita lihat ekstremis Asy'ariyah. Ibnu Tumat sekitar tahun 500 Hijrah, apabila dia memulakan gerakannya, menghidupkan negaranya daripada Maghrib, dia membunuh ramai orang. Dia memaksa orang untuk mengikut akidah Asy'ariyah. Orang yang berpegang dengan akidah lain dibunuh. Ini bukan cerita rekaan. Disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Az-Zahabi, disebut oleh dalam Al-Muntazam fi Tarikh, disebut oleh Ibnu Asir dan Al-Kamil. Semua orang setuju. Fitnah besar Ibnu Tumat. Sehingga sebarangan riwayat menyebutkan hampir 270 ribu orang mati. Apa kita kata tak? Ini tak apa. Sekarang ni teruk. Tak. Ekstremis adalah gerakan yang berterusan. Tetapi, apakah semua Asy'ariyah teruk? Apakah semua Asy'ariyah ekstremis? Tak. Itu Ibnu Tumat. Asy'ariyah lain tidak dipersalahkan di atas kesesatan dan juga kerosakan yang dilakukan. Sehingga dia mendakwa dia Imam Mahdi. Demikian juga jihadis moden. Ada Boko Haram di Nigeria yang mengatakan ikut Salafi. Ada ISIS di Syria dan juga Iraq yang mengatakan ikut Salafi. Apakah semua Salafi ekstrim? Tak. Al-Sheikh dalam khutbah Arafah tahun lepas. Juga Sudais dalam khutbah Arafah tahun ni. Mereka menyebutkan kita menentang anak-anak muda yang keluar menyertai kelompok-kelompok ni. Jadi ini benda penting yang kita kena lihat. Untuk berdepan dengan ekstremis, masalahnya bukan masalah mazhab, masalahnya bukan aliran, tetapi pemikiran itu sendiri. Dan pemikiran itu ternyata telah meresapi dan mengganggu ramai orang. Saya nak masuk tentang isu ini, yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq juga tadi, tentang takfir. Ustaz Abu Syafiq sebut tentang bagaimana ulama-ulama Wahabi mengkafirkan Asy'ariyah, ataupun menyesatkan Asy'ariyah, ataupun mengatakan Asy'ariyah dan demikian dan demikian. Ini saya nak sebut dengan jelas. Pertama, mengatakan seseorang itu terkeluar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, semua orang buat. Asy'ariyah kata orang lain keluar, Salaf kata orang lain keluar, Maturidi kata orang lain keluar, semua orang buat. Tetapi nak melihat ekstremnya bila, apabila mengeluarkan orang daripada sempadan agama ini. Kalau tuan-tuan boleh lihat apa yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam Durar Saniyah. Dia menyebutkan ma dzukira lakum anni ukaffira bil umum fa hadza min buhtanil a'da. Apa yang telah disampaikan kepada kamu bahawa aku mengkafirkan manusia semewang-mewangnya, itu adalah tuduhan palsu. Kata bin Bas, mufti Saudi yang lepas, laisa min ahlil ilmi salafiyyin man yukaffir haula alladhi dzakartumuhum. Tidak ada ahli ilmu salaf yang mengkafirkan orang-orang yang kamu sebutkan, ulama-ulama besar, An-Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani dan sebagainya. Demikian juga yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Saleh Fauzan, katanya wa nahnu la na'lam anna ahada min ahli sunnah nasabal asy'ariyah wal maturidiyah ila al khuruj 'anil din wal muruq 'anil millah. Kata Saleh Fauzan, tokoh besar Salafi ataupun Wahabi pada ketika ni, kami tidak pernah mendengar seorang pun daripada ahli sunnah yang mengatakan Asy'ariyah dan juga Maturidi terkeluar daripada Islam. Ini perkataan tokoh-tokoh besar mereka. Apabila Saleh Fauzan mengulas tentang dua orang ulama besar, Ibn Hajar dan juga An-Nawawi, yang sebahagian pandangan mereka sama dengan Asy'ariyah, katanya fahuma imaman jalilan mauthuqan 'inda ahli al-ilmi. Kedua-dua mereka adalah dua orang imam yang dipercayai di sisi ahli ilmi. Tuan-tuan, takfir, saya bukan nak kata Ustaz Abu Syafiq salah bila kata orang lain kafirkan orang, tak, dia tak salah. Takfir memang berlaku. Memang berlaku. Abu Dhar Al-Harawi Al-Ash'ari. Ini contoh. Saya tak kata Asy'ariyah suka kafirkan orang. Tetapi berlaku dalam sejarah. Abu Dhar Al-Harawi Al-Ash'ari telah mengkafirkan Ibn Battah. Sebagaimana yang disebut dalam Ibn Jauzi dalam Al-Muntazam. Ada lagi teruk daripada itu. Najmuddin Al-Khabushani. Setelah Salahuddin Al-Ayubi membuka Mesir. Najmuddin Al-Khabushani. Seorang tokoh besar Asy'ariyah pada ketika itu. Apa dia buat? Dia pergi ke kubur Ibn Kizani. Gali kubur tu. Kau Salafi, kau tak boleh duduk sebelah Imam Syafi'i. Keluarkan dia, tanam di tempat lain. Dan katanya ya la yakunu siddiq ma'al zindiq fi mawdu'in wahidin. Dia kata tak boleh siddiq duduk sebelah zindiq. Tak boleh orang yang bercakap benar duduk sebelah pendusta di satu tempat. Itu tokoh besar Asy'ariyah. Tapi apakah semua Asy'ariyah? Tak. Itu satu orang Khabusyah ni. Orang lain tak terlibat dengan dia. Demikian juga Abu Bakar Al-Maghribi Al-Asy'ari. Apabila dia membacakan ayat ma kafara Sulaiman walakinnal syayatina kafaru. Dia kata ma kafara Sulaiman, Ahmad bin Hanbal tak kafir. Walakinnal syayatina kafaru. Pengikut-pengikut Ahmad bin Hanbal kafir. Tuan-tuan, kalau kita main permainan ni, Ustaz Abu Syafiq bawa contoh Salafi kafirkan orang, saya bawa contoh Asy'ari kafirkan orang, bila nak habis? Ke mana hala tuju kita? Sebab itu saya sebutkan daripada awal, isunya bukan mazhab. Isunya adalah pendirian manusia itu sendiri. Apabila dia ekstrim, dia perlu dibantah dan dia perlu ditentang. Ada orang lagi teruk pada tu. Semua yang kita baca tadi, ekstrim kerana fahaman. Fahaman kau tak betul, aku kata kau kafir. Sama ada tafsiran dia betul ataupun tafsiran dia tak betul, itu perkara kedua. Tapi ada orang lagi teruk pada tu. Dia kafirkan orang semata-mata kerana orang tak nak kafirkan musuh dia. Siapa orang tu? Abdullah Harari. Guru kepada Syekh Abu Syafiq. Kata Abdullah Harari, "Fala ajabu min Ali Jufri." Aku rasa pelik dengan Ali Jufri. "Allazi ya'taqidu anna al-wahhabiyyata mujassimah thumma yaqul ana la ukafiruhum." Yang mana dia berkata, aku percaya bahawa Wahabi mujassimah, tetapi aku tidak mengkafirkan mereka. Kemudian kata Al-Harari, "Bal allazi yashuk fi kufri mujassim huwa yukfar." Kata tuan guru dia, bahkan sesiapa yang ragu-ragu kafir atau tidak mujassim, orang tu aku kafirkan. Astagfirullahalazim. Kita kena tanya Ustaz Abu Syafiq. Kalau dia bersetuju dengan guru dia, artinya dia kena kafirkan semua Wahabi. Kalau dia tak bersetuju, maksudnya dia pun dikafirkan oleh guru dia juga. Ini isu besar. Jangan tepuk. Arab tenang. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Isu takfir saya nak sebut, bukan isu mazhab. Ini isu yang menjerang ramai orang. Ahnaf telah mengkafirkan ulama' mazhab Syafi'i. Dalam fitnah Qushairiyah. Pertembungan antara Asy'ariyah dan juga Hanabilah. Fitnah Qushairiyah. Ramai orang mati dibunuh. Kerana takfir mengkafirkan antara satu sama lain. Saya nak sebut isu seterusnya apabila Ustaz Abu Syafiq tersebut tentang bid'ah. Tuan-tuan, kalau kita nak kata siapa ulas satu benda tu bid'ah, dia telah melakukan dosa ataupun dia telah ekstrim, artinya semua ulama' besar ekstrim. Mana ada ulama' yang tak bid'ahkan sebahagian amalan? Membid'ahkan sesuatu benda bukan ekstrim. Itu keputusan daripada nas. Bahkan bukan sekadar malam nisfu Syaban. Bukan sekadar sebagaimana contoh Ustaz Abu Syafiq sebut. Ada benda yang lagi basic daripada tu. Baca Quran beramai-ramai dengan satu suara. Baca ramai-ramai. Kata Imam Malik, sebagaimana dinakalkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulumi Wal-Hikam, aku tak nampak orang buat ni di Madinah dan jangan buat. Itu perbuatan ahli Syam. Masalahnya, mengatakan bid'ah tu biasa. Sebab tu saya nak sebut, apabila berdepan dengan isu bid'ah, ada tiga metodologi. Macam kita masuk street fighting ke apa. Ada tiga. Satu warrior. Satu lagi loser. Satu lagi caca marba dia pukul yangin. Siapa warrior? Al-Mawardi. An-Nawawi. Dan sebagainya. Di kalangan ulama' besar. Apabila ulama' mazhab Hanafi katakan solat istisqa' bid'ah, Al-Mawardi bantah. Tak, bukan bid'ah. Ada dalil. Apabila orang mazhab Maliki kata sujud kepada Hajarul Aswad bid'ah, Al-Mawardi lawan. Tak, bukan bid'ah. Ada dalil. Ibn Abbas pernah buat. Itu warrior. Lawan dengan hujah. Caca marba pukul angin apa? Dia tak ada hujah, tapi dia pergi cari hujah yang tak kena tempat. Contohnya Zamihan Mak Zain. Jangan gelak. Ulama' Wahabi Saudi kata maulid Nabi itu bida'ah. Sebab tak ada dalil. Kau nak katakan sunnah, terpulang. Tetapi apa dia buat? Dia bawakan nas. Nas yang kata iblis bersedih di atas kelahiran Nabi SAW. Dia kata tengok Wahabi sama macam iblis. Ya akhi, bersedih di atas kelahiran dan tak nak sambut bersedih, dua benda berbeza. Budak kecil umur 9 tahun, kalau bapak dia kata kat dia, bapak tak suka kau sambut bersedih, sama macam orang barat. Dia mungkin sedih, dia kata bapak dia tak sayang dekat dia dan sebagainya. Tapi dia tak mungkin kata, ah, bapak dia benci kelahiran dia. Tak. Kalau logik budak kecil boleh faham, orang yang belajar agama tak boleh faham, maksudnya ada masalah dengan dia belajar agama tu. Itu metodologi kedua. Dia nak pukul tak ada hujah. Yang metodologi ketiga, loser. Loser ni macam mana? Kena tampar, gigi berdarah. Balik cerita dekat mak, mak dia pukul saya pecah kepala. Contohnya apa? Muhammad bin Abdul Wahab tulis surat kepada Sulaiman ibn Sulhaim. Kata Muhammad bin Abdul Wahab, macam mana engkau kata engkau ikut sunnah? Sedangkan engkau pergi ke majlis maulid, engkau bacakan maulid dan mereka melakukan perkara-perkara syirik di situ. Yang tadibu nali masyayikhihim. Pergi sujud kepada syekh mereka. Minta doa kepada syekh mereka. Engkau boleh pergi majlis yang syirik itu. Losernya mana? Muhammad bin Abdul Wahab, dia bukan kata semua maulid syirik. Dia kata majlis tu in specific syirik. Datang Ustaz Abu Syafiq, dia bawa Muhammad bin Abdul Wahab mengkafirkan majlis maulid. Tak ada kena-mengena. Itu specific majlis. Jadi, benda penting yang kita kena lihat apabila kita berbicara ataupun berbahas, kena pada tempat. Isu bid'ah, isu yang besar. Semua ulama' membid'ahkan. Yang paling benar apa nak buat? Siapa nak kata sunnah, dia buat. Siapa nak kata bid'ah, dia jangan buat. Sebagaimana Ustaz Abu Syafiq sebut, apabila ada hadis yang daif, boleh kata sunnah. Katalah. Tapi siapa yang nak kata bid'ah, jangan marah. Demokrasi, passion apa engkau boleh cakap, orang lain tak boleh cakap. Dan jangan tambah-tambah. Bila dia kata bid'ah, kita jangan pergi tambah pula. Maksudnya, dia kata engkau masuk neraka dan sebagainya. Tak. Dia kata bid'ah. Kalau itu tambahan, artinya Imam Malik lebih awal masuk neraka dah. Lebih awal tuduh orang masuk neraka. Berapa banyak amalan orang yang Imam Malik kata bid'ah sebab orang Madinah tak buat? Contoh yang Ustaz Abu Syafiq sebut tentang kenduri arwah sebagai contoh. Saya tak tahu Ustaz Abu Syafiq cerita panjang. Tapi akhirnya tentang hadis. Tentang hadis Jarir. Ustaz Abu Syafiq komen satu benda. Bukan Jabir tapi Jarir, betul? Ya akhi, hadis tu jelas. Bantah hadis tu. Kunna na'udu al-ijtima'in da ahlil mayit. Wasina'atu ta'am minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah orang mati, wasani'atu ta'am minan niyahah. Dan mencendiakan makanan selepas ditanam dia adalah niyahah. Niyahah artinya meratap. Nabi melarang keras meratap. Tuan-tuan, siapa yang belajar ulum hadis, basic ulum hadis, dia tahu. Apabila sahabat kata, kunna na'udu, artinya merujuk kepada zaman Nabi SAW. Bantah hadis. Kalau kita betulkan Jarir dengan Jabir, dia tak membuktikan apa-apa. Ya, okey, dia salah sebut, bukan Jabir tapi Jarir, dia membuktikan apa? Itu yang benda yang kita nak sebut tentang bid'ah. Kesimpulan saya tentang bid'ah, semua orang membid'ahkan sebahagian amalan. Biduni istisna. Bergeraklah ke hadapan dengan lebih matang. Kalau kita tak setuju, kita kata tak, bawa hujah. Jangan buat cara loser. Gigi berdarah bagi tahu kat mak kepala pecah. Jangan buat begitu. Seterusnya, saya nak sebut tentang ekstremisme ini. Ada benda yang membawa kepada sikap ekstremis. Ini kita kena jaga. Sebab benih-benih ini kalau dibiarkan, lama-kelamaan dia akan membawa kepada sikap melampau. Saya nak sebutkan, tuan-tuan boleh lihat di sini. Satu, serangan peribadi yang melampau. Ini kita kena jaga. Nak serang peribadi, katakan orang tu teddy bear, harimau Melaya, itu bolehlah lebih kurang. Bangla dari Qatar, itu benda kecil. Tetapi, apabila kita mula menyerang secara melampau peribadi seseorang, itu ekstrim. Gambar ni, Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh Al-Tamimi, Mufti Saudi sekarang. Dia berkhutbah di Arafah sejak 34 tahun dulu, kecuali tahun lepas, ataupun tahun ni. Abdul Aziz Al-Sheikh, seorang pemimpin yang besar. Kita boleh tak bersetuju dengan dia. Kita boleh kata dia ni salah, akidah dia tak betul. Okey, tak ada masalah. Tetapi sampai ke tahap kita bawa video dia, yang dia kata, orang tanya dia tentang muzik. Katanya, aku bertawakuf tentang muzik sebab aku takut masuk ke dalam mendengar perkataan sufi yang tidak ada faedah. Itu katanya. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq, apabila dia ulas, dia kata, tengok, Mufti Saudi kafirkan orang sambil main kemaluan. Ya akhi, adab, kesopanan, kesusilaan di mana? Dia orang tua, buta. Saya sendiri, peribadi, kalau ada seorang tokoh Buddha ataupun tokoh Hindu yang tua, guru saya kata dekat dia, duduk sambil main kemaluan, saya tolak guru tu. Itu manhaj dan metodologi kita. Serangan peribadi yang melampau tak boleh dibenarkan. Seterusnya saya nak bawa tentang fitnah. Tahun 2005 saya ingat saya, ada berita di Pakistan. 500 laporan kanak-kanak sekolah agama diliwat. Itu laporan. Apabila laporan itu keluar, yang mengkritik laporan itu adalah pemimpin-pemimpin Diobandi. Qari Muhammad Hanif Jalandari. Pemimpin Diobandi. Sebab kebanyakan sekolah tahfiz ini sekolah Diobandi. Alirannya. Ada aliran Salafi, ada aliran Diobandi. Ada satu persatuan, Wifaq Madaris Arabiyah. Dikuasai oleh pemimpin Hanafi Diobandi. Mereka bantah, mereka tetap sampai 500. Yang penting, apabila kritikan ni sampai, pemimpin Diobandi berasa terkesan. Ni kata kat kami. Tapi apabila kita sampai kepada page Ustaz Abu Syafiq, katanya Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Di mana datang ni? Peristiwa tu berlaku di Pakistan. Bukan negara Salafi ataupun Wahabi. Pada 2005. Pada tahun 2009, seingat saya, Wahabi meliwat 500 kanak-kanak. Ini fitnah. Kita tak perlu menjadi aswaja, Wahabi, Salafi, Ikhwani, apa pun. Cukup sekadar menjadi manusia untuk kita tahu bahawa fitnah itu haram. Seterusnya, label. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Label satu benda yang kita kena jaga. Label sikit-sikit, lebih kurang, itu tak ada masalah. Tetapi apabila label menggunakan perkataan yang manusia biasa tak guna, hanya digunakan oleh manusia-manusia di jalanan, maka itu masalah yang berat. Mana boleh panggil orang lelaki jalang? Kerana berbeza pandangan dalam fatwa. Ini tak boleh, sikap yang salah. Seterusnya, tentang prejudis saya nak sebut. Kena jaga. Kalau tak nak ekstremis, sekat prejudis. Kalau kita benarkan prejudis, hari ni kita kata kat mazhab orang. Esok orang kata kat mazhab kita. Lusa lagi satu kata kat mazhab kita. Akhirnya kita membentuk satu komuniti yang ekstrim. Imam masjid negara kena tampar dengan orang gila. Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq tulis, video ketika Wahabi plus Syiah tampar imam tika solat Jumaat. Ya khi, prejudis. Ini tak boleh, Al-Fadhil Ustaz. Kita kena jaga benda-benda begini untuk membentuk masyarakat yang saling menghormati. Macam mana kita cerita tentang menghormati orang lain sedangkan perkataan kita begini? Demikian juga, Wahabi bunuh pegawai agama Asy'ari Asy-Syafi'i. Tanda soal. Ya, tak boleh didakwah di mahkamah. Tak boleh didakwah sebab ada tanda soal. Tetapi di sudut etika, kalau semua ustaz buat begini, apa akan jadi? Kita membentuk masyarakat saling membenci, saling tidak menghormati dan saling bersangka buruk. Seterusnya, antara benda yang kita perlu jaga adalah sandaran-sandaran yang salah terhadap musuh kita. Mufti Perlis tulis dalam buku dia di bawah tajuk contoh khilaf yang ditolak. Tuan-tuan boleh baca, dia tulis. Contoh khilaf yang ditolak. Ada di antara ulama' berpendapat bahawa perbuatan itu harus. Antara mereka segelintir sahabat, tabi'in dan pendapat Imam Malik. Ini kata Mufti Perlis. Bandingkan dengan kata Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran, disebut di situ, ikhtalafal ulama' fi jawazin nikahil mar'ah fi duburiha. Para ulama' berbeza pandangan tentang bersama isteri melalui belakang. Faijawazahu ta'ifatun kathiratun. Ini telah diharuskan oleh ramai ulama'. Katanya, waqad jama'a dhalika Ibnu Sya'ban fi kitab jima'un niswan. Telah dikumpul oleh Ibnu Sya'ban. Al-Fadhil Mufti Perlis tulis bab ni nak kata ini contoh ada khilaf tapi jangan amal. Itu contoh, itu sebab dia tulis dalam bab contoh khilaf yang ditolak. Itu jelas quotation word by word maksudnya daripada Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Tapi bila sampai kepada Ustaz Abu Syafiq, katanya Muhammad Asri Zainal Abidin yang mendakwa ramai ulama Islam halalkan liwat. Sedangkan Rasulullah bersabda, laknatlah sesiapa yang menyetubuhi isterinya dari duburnya. Hadis ni, kalau tengok slide sebelum, Mufti Perlis pun sebut juga. Sesiapa yang menyetubuhi isteri daripada duburnya, maka dia dilaknat. Katanya, mengapa Asri mendakwa sedemikian? Adakah kerana dia melakukan liwat? Astaghfirullahalazim. Aynal haya? Aynal ihtiram? Kalau ini kita benarkan, nanti orang kata kepada Ibnu Arabi, baca buku Ibnu Arabi, tanya, tak kalah Ibnu Arabi ni kenapa? Benarkan liwat ke? Dan slide yang kedua lebih teruk. Paparan ini adalah rentetan daripada fatwa Wahabi Malaysia yang menghalalkan liwat secara mutlak. Tak ada orang menghalalkan liwat secara mutlak, melainkan tuduhan palsu yang tidak berasas. Jadi saya ingat ini semua kita kena jaga dan kita kena berhati-hati untuk membentuk masyarakat yang selamat. Kita jangan retorik. Bercakap tentang adab, bercakap tentang kesopanan. Tapi bila kita keluar, kita maki, kita halalkan penipuan, kita halalkan fitnah terhadap musuh kita. Saya nak tinggalkan beberapa soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Buktikan dakwaan saya salah. Buktikan yang orang lain tak kafirkan orang, Wahabi je kafirkan orang. Buktikan yang ulama' tak ada kata bid'ah, Wahabi je yang kata bid'ah amalan. Wabillahi taufiqi wal hidayah. Wassalamualaikum. Ada seminit lagi? Oh tak abang, ada seminit lagi. Baik. Untuk yang terakhir, saya nak sebutkan satu benda lagi. Kalau kita boleh teruskan sedikit selepas ni. Ustaz Abu Syafiq menyebut tentang serangan Wahabi ke atas Yazid dan Muawiyah. Dalam blognya dia sebut. Apabila Mufti Saudi mengatakan bahawa tentang Yazid, kita tak puji dia. Kerana dia telah melakukan beberapa perbuatan yang tidak melayakkan dia dipuji. Tapi tentang Muawiyah, dia sahabat Nabi. Ustaz Abu Syafiq juga bawakan daripada Aid Al-Qarni. Aid Al-Qarni kata, Muawiyah radhiyallahu anhu keluar menentang Ali, maka yang dia keluar itu adalah bugha. Orang yang keluar menentang pemerintah. Tetapi dia ijtihad. Kata Ustaz Abu Syafiq, Wahabi itu adalah Syiah, Syiah itu adalah Wahabi. Tetapi guru dia sendiri, Abdullah Harari, dalam kitab Sarih Al-Bayan, mengatakan Muawiyah keluar menentang Ali melakukan dosa besar. Muawiyah keluar melakukan Ali adalah perbuatan yang dilarang. Ijtihad Muawiyah tak boleh diterima kerana bercanggah dengan Nas. Gurunya apa? Kalau sikit itu Syiah, bagaimana pula dengan ini? Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Salman di atas ucapan pembukaan pada sesi yang pertama. Sebelum saya bergerak kepada sesi yang kedua, saya ingin memberikan peringatan sekali lagi. Sebarang ucapan dan juga dialog yang sedang diucapkan oleh panelis di atas pentas adalah tidak dibenarkan disorak dan juga bertepuk tangan. Ini bagi mengelakkan sebarang provokasi dan bagi mengelakkan sebarang perkara-perkara yang tidak diperlukan dan diingini daripada berlaku. Saya mohon kerjasama sebagaimana anda juga mahukan ketenteraman dan juga ketenangan dalam perjalanan program ini. Mohon kerjasama tidak melakukan perkara-perkara yang saya sebutkan di awal majlis tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, kita beralih ke sesi ucapan lanjutan yang akan dimulakan oleh Ustaz Abu Syafiq dan masa yang diperuntukkan adalah 20 minit. Dipersilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa nusalli wa nusallimu ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih pada Ustaz Salman kerana menjelaskan banyak perkara dan mengingatkan saya. Insan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan anak Adam ini tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Sama ada saya ataupun moderator ataupun tuan-tuan yang hadir dan juga Ustaz Salman sendiri bukan seorang yang maksum. Saya sangat menerima mana-mana teguran, alhamdulillah. Kerana sifat seorang mukmin dia ada tatawur. Mungkin bahasa-bahasa yang difahamkan secara salah dalam beberapa blog tulisan dan Facebook saya tu mungkin dipandang agak keras. InsyaAllah lepas ni saya akan lebih lembutkan lagi, insyaAllah. Setuju tak tuan-tuan? Setuju, alhamdulillah. Saya ingin menjawab tentang golongan Asy'ariyah yang juga adalah golongan ekstrim. Dalam kita membincangkan tentang ekstrim ataupun tidak, kita perlu lihat apa yang lebih ekstrim daripada ekstrim-ekstrim. Kalau kita lihat kepada sejarah, contohnya Ustaz Salman Ali tadi menyatakan tentang Ibnu Tumart. Ibnu Tumart ni dia daripada Maghribi, negara Maroko. Beliau adalah di antara mereka yang berpegang dengan fahaman Asy'ariyah, betul. Dan di antara akidah yang terkenal daripada Ibnu Tumart ini adalah Aqidatul Mursyidah. Tetapi seperti mana kita katakan, apa yang saya sebut adalah ekstrim ini bukan hanya ada pada golongan Syiah. Bukan hanya ada pada golongan Wahabi. Ini baru saya sebut Wahabi sebab Ustaz Salman sebut dulu. Kan? Tadi saya tak sebut, saya sebut W je. Tapi dah sebut Wahabi itu kita sambung je lah. Dan juga golongan-golongan yang lain. Tetapi mana yang lebih ekstrim? Kalau nak kembali kepada sejarah, kita boleh lihat bagaimana berlaku pembunuhan yang besar dilakukan oleh gerakan Al-Wahhabiyah ke atas umat Islam yang nak masuk ke Mekah menunaikan haji seramai 30 ribu umat Islam dalam pakaian ihram dibunuh oleh gerakan Wahabi dalam sejarah. Ini disebut oleh pengikut dan anak murid Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di dalam kitab Tarikhun Najd. Bahkan di dalam kitab Tarikhun Najd ini juga disebutkan bahawa pengasas gerakan yang kita namakan sebagai Wahabi inilah. Bukan Wasabi ya. Wasabi itu lain. Pengasas ini dan kisah ini bukan dicerita oleh saya, oleh pengikut mereka. Iaitu anak muridnya Ibnu Ghannam. Menyatakan, wa fi syawal min hadhihi sanah alf wa mi'ah khamsa wa sittina hijriyah irtadda ahlul huraimala. Dia menghukum golongan yang hidup, umat Islam yang hidup di tanah Hijaz sebagai murtad. Ini berat. Bahkan bukan sahaja menghukum sebagai murtad, membunuh orang-orang yang pergi menunaikan haji. Kalau Ibnu Tumak, kita buat pembandinganlah. Ibnu Tumak adalah Asy'ariyah. Tetapi dia bukan ulama yang sangat besar di dalam mazhab Asy'ariyah. Dengan gerakan Al-Wahhabiyah, Ibnu Tumak, dia tidak membunuh orang yang pergi haji. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab membunuh orang yang pergi haji. Kalau kita nak ikut sejarah, sahih ataupun tidak, itu kita boleh bahaskan. Ibnu Tumak tidak membunuh para ulama di kalangan golongan yang mengaku sebagai salaf yang sahih. Yang dia lakukan ke atas orang-orang yang berfahaman mujassimah, yang ghulu, yang melampau. Dan apa yang dilakukan saya tidak mengiyakan. Dia membunuh itu adalah satu kesalahan. Tetapi gerakan Al-Wahhabiyah membunuh qadhi, mengkafirkan abang kandungnya Sulaiman bin Abdul Wahab dalam kitab yang sama tadi. Menyebutkan bahawa wakana qadhiha Sulaiman bin Abdul Wahab akha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dihukum abang kandungnya. Ibnu Tumak tidak mengkafirkan saudaranya. Ataupun tidak menghukum murtad saudaranya. Muhammad bin Abdul Wahab ditolak oleh siapa? Ulama-ulama daripada mazhab empat. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi. Contohnya dalam kitab Suhubul Wabilah ala Dara'ihil Hanabilah oleh Imam Al-Hanbali An-Najdi, seorang mufti Ibnu Humay, mufti Mekah, mengatakan bahawa ayahnya sendiri, ayah kepada pengasas gerakan Al-Wahhabi ini yang bernama Abdul Wahab bin Sulaiman. Ayahnya bernama Abdul Wahab bin Sulaiman, pengasasnya bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Abang kandungnya ulama alim bernama Sulaiman bin Abdul Wahab, bukan Abdul Wahab. Itu lain, itu Piramli. Okay. Kedua-duanya, abang kandungnya, Sulaiman bin Abdul Wahab mengarang dua buah kitab. Sawa'ikul Ilahiyah fi raddi alal Wahabiyah. Dan satu buah kitab lagi, rad kepada menyanggah pandangan yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Begitu juga ayah kandungnya, seorang ulama mazhab Hanbali, abangnya qadhi, menolak apa yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Katanya dalam kitab yang disebut dalam kitab Suhubul Wabilah ala Dara'ihil Anabilah, wahai para ulama, kamu akan dapati Muhammad anak aku ini akan menyebarkan fitnah. Jadi ditolak oleh ulama pada zaman dulu lagi. Dan gerakan itu kalau kita baca tuan-tuan kitab Tarikhun Najd, kita akan dapati keganasan pembunuhan yang dilakukan oleh gerakan ini. Mungkin tuan-tuan pergi ke sana, pergi ke Saudi, tuan-tuan kata, ustaz saya tak kena bunuh pun. Memanglah kita nak cakap sejarah. Kalau golongan Wahabi membunuh orang yang pergi haji, Ibnu Tumak tak bunuh orang yang pergi haji. Dia hanya melakukan pembunuhan kepada golongan mujassimah yang ghulu, yang melampau. Ha? Dan kita tak kata ianya betul di situ. Pembunuhan, kita tidak menghalalkan pembunuhan. Saya adalah orang yang tidak menghalalkan Asy'ariyah membunuh Wahabi. Tidak. Syekhun Nizar Al-Halabi antara guru-guru kami, iaitu anak murid kepada Syekh Abdullah Al-Harari, Rais Jam'iyyah Al-Masyari' Khairiyah Al-Islamiyah. Pada 31 Ogos 1995, gerakan Al-Wahhabi telah membunuhnya secara dekat-dekat. Dibunuh. Tetapi Syekh Abdullah Al-Harari mengatakan, kita jangan balas ke atas golongan Wahhabi. Kerana bukan sikap kita. Jangan ludah pun ke atas wajah mereka. Kerja kita adalah dakwah. Apa yang mereka salah, kita betulkan. Kalaulah ekstrim, Syekhuna Abdullah Al-Harari, sudah pasti dia kata, jom kita balas. Jom kita perang dengan Wahhabi ini, kita bunuh semua. Tapi tidak. Fitnah berlaku zaman ini. Para ulama tidak seperti mana yang dinyatakan tadi oleh Ustaz Sulaiman. Salman Ali, minta maaf. Tidak betul apa yang dikatakan kononnya Syekh Abdullah Al-Harari ini kerjanya mengkafirkan orang. Tidak. Tetapi beliau hanya menyatakan hukum. Golongan Mujassimah ini dihukum oleh para ulama sebagai golongan yang terkeluar daripada Ahli Sunnah wal Jamaah dan daripada Islam. Antaranya yang disebut oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Ashbah wa Nazair, bahawa Imam Syafi'i mengatakan golongan Mujassimah ini adalah golongan yang kufur, yang kafir. Tetapi kita tidak terus menghukum, okey, kamu, saya rasa kamu Mujassim, so you kafir, no? Tidak. Kita tidak cepat. La tatasarra, di antara apa yang disebut oleh Syekhuna Abdullah Al-Harari, la tatasarra fi takfir. Jangan cepat mengkafirkan orang. Tidak boleh kita mengkafirkan orang secara cepat-cepat. Mesti ada disiplinnya. Saya nak cakap apa sebenarnya, saya mengharap diskusi ini antara saya dengan orang yang selalu saya kritik, iaitu Dr. Mazhar. Tapi Dr. Mazhar sudah berubah warna. Saya tidak menghina Ustaz Salman, tidak. Saya mengharap diskusi bersama dengan Mufti Parles. Saya bukan hanya nak tunjuk hujah dan dalil, tetapi saya nak lahirkan ada ikatan, hewar yang boleh mencari satu penyatuan antara kita. Apa yang salah kita tinggalkan. Tegur saya kalau salah. Ad-dinun nasihah. Tegur kita kalau kita salah. Okey. Saya bukan guru, saya bukan Syekh Abdullah Al-Harari sahaja. Kan? Dan bukan kita mesti ikut apa yang Syekh Abdullah Al-Harari kata. Ha? Kita ikut apa yang hak. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba' ma minkum min ahadin yu'khadhu min qawlih ghaira rasulillah. Tidak ada seorang pun di antara kamu diambil katanya wa yutrak, dan ditolak jika salah, kecuali Rasulullah. Kerana Rasulullah kata-katanya betul. Kalau salah kita ambil iktibar. Saya tidak membawa mana-mana manhaj yang baru. Kita hanya berpegang dan mempertahankan Asy'ariyah yang dikutuk, yang dikafirkan. Dan sebahagian mereka, golongan Al-Wahhabiyah, menghalalkan darah. Ini tidak boleh berlaku. Begitu juga kumpulan yang sebaliknya. Okey, itu beberapa jawapan saya tentang apa yang disebut oleh Ustaz Salman Ali. Keduanya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Di antara mazahirul ghulu, gambaran-gambaran melampau ini, adalah kita ni kadang-kadang terlalu cepat sangat menghukum orang lain, mengamalkan hadis yang daif ataupun mendaifkan hadis terlalu cepat sangat. Saya pelik. Contohnya saya nak sebut di sini. Dalam kitab yang sama, gerakan Al-Wahhabiyah, Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, dalam kitab akidah mereka, mereka membawa satu kenyataan yang didakwa sebagai hadis. Disebut pada muka surat 405. Iza jalasa rabbu alal kursi. Dia kata, Tuhan itu duduk di atas kerusi. Tuan-tuan yang duduk atas kerusi. Ini kata Tuhan duduk atas kerusi. Yang fahaman lain yang mengaku sebagai salaf juga mengatakan Tuhan duduk di atas arasy. Di langit mana satu? Di langit ke, di atas arasy ke, di kursi Tuhan kamu? Sebab itu akidah Ahli Sunnah wal Jamaah telah disusun rapi. Imam Abu Mansur Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqul Bainal Firaq menyebutkan, wa ajma'u ahlu sunnati wal jama'ah ala anna Allah la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Sepakat ulama ahli sunnah wal jama'ah bahawa Allah Ta'ala ini adanya tanpa bertempat. Walaupun perkataan ini disebut beberapa firqah yang lain, tetapi sama begitu tidak menjadikan kita mengikut mereka. Mereka yang ikut kita. Contohnya golongan Mu'tazilah. Sebahagian mereka mengatakan benda yang sama. Kita tak ikut Mu'tazilah. Kita tolak Mu'tazilah. Tapi Mu'tazilah katanya muafiq dengan kalam-kalam kita. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok hadis yang disandarkan, nak dakwa Tuhan duduk atas arasy, nak dakwa Allah duduk atas kursi, guna hadis yang dihukum oleh Nasiruddin Al-Albani sebagai hadis mungkar. You kata orang lain guna hadis palsu, guna hadis daif pada fadailul amal. Yang golongan Al-Wahabi, bukan tuan-tuan ya, golongan Wahabi, contoh dalam buku ini, menggunakan hadis yang mungkar pada isu akidah. Ini lebih berat daripada yang menggunanya pada isu fadailul amal. Kemudian saya ingin menjawab tentang apa yang disebut oleh Ustaz Salman tadi tentang kenduri arwah. Saya isunya bukan pada Jarir ataupun Jabir, tetapi hadis tentang kenduri arwah. Kuna na'uddu ijtima' ahli al-bait wa isna'i ta'ami minan niyahah. Hadis itu tokoh-tokoh salafi pun yang mengaku salafi inilah, seperti Syekh Mustafa Adawi, menyatakan bahawa hadis itu daif. Dia kata bahawa Imam Ahmad yang mendaifkannya, Imam Darul Qutni yang mendaifkannya. Masalah kita bukan masalah ini. Masalah kita golongan yang dikatakan bermanhaj salafi itu menggunakan hadis yang didaifkan oleh puak mereka untuk menghukum orang lain. Itu masalah dia. Menggunakan hadis yang geng kamu daifkan untuk menghukum orang lain. Boleh ke? Jadi tuan-tuan, ini sangat berat. Bila saya menyatakan begini, tuan-tuan, bukan saya ajak berperang. Tidak. Saya lebih suka untuk bertemu dengan rakan-rakan kenalan daripada manhaj yang lain ni, supaya ada hewar ilmu, peningkatan ilmu kita. Dan seterusnya. Ingin saya menyatakan satu perkara yang sangat penting. Contohnya, bila mana berlaku satu amalan umat Islam, yang mana amalan itu boleh ada ihtimal harus ataupun tidak. Peliknya, ada sebuah negeri di tanah air kita menghukum amalan itu sebagai syirik. Contohnya, salawat syifa. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Doa ataupun salawat syifa ini adalah selawat yang diamalkan oleh ramai umat Islam. Tapi dihukum ini selawat batal akidah, sesat, syirik dan sebagainya. Yang lebih pelik, adalah tokoh-tokoh golongan mengaku salafi ini, seperti Salih Al-Uthaymin, mengatakan selawat syifa itu boleh ditakrifkan dengan makna yang betul. Kenapa kita memilih jalan untuk cepat mensyirikkan orang? Sedangkan ada majal, selagi mana tuan-tuan dalam hadis yang maksudnya, bila mana kita dengar kata-kata daripada saudara kita yang ada ihtimal betul ataupun salah, maka kita pilih mungkin dia bermaksud begini. Kita husnuzan, kita sangka baik. Bukan memburuk-burukkan orang di hadapan ini. Tidak. Bukan dialog ini dijadikan untuk memburuk-burukkan orang. Tidak. Tetapi kita memilih ataupun mencari apakah jalan yang boleh kita selesaikan pada permasalahan ummah yang kafirkan orang, syirikkan orang, bid'ahkan orang, lalu berlaku pertembungan di kalangan umat Islam. Kita sedih melihat keadaan umat Islam di negara Arab. Berbunuh sesama mereka hanya disebabkan membid'ahkan ataupun mengkafirkan saudaranya yang lain. Kita minta perkara ini insya-Allah tidak akan berlaku di tanah air kita. Ada juga tuan-tuan, kalau saya nak kira kesalahan-kesalahan panel yang rakan saya Ustaz Salman ni, saya boleh senaraikan. Tetapi saya mengambil jalan untuk

Asri, benda yang sama diucapkan oleh Ibnu Arabi. Ustaz hentam Asri dengan hentaman di luar kadar manusia. Terima kasih. Masa untuk soal jawab dari pihak Ustaz Salman Ali telah pun habis. Saya harap minta sekali lagi supaya tidak ada tepuk tangan dan tidak ada sebarang cubaan untuk bersorak. Saya memohon sekali lagi. Kita akan berpindah kepada sesi soal jawab hadirin sekarang. Sebelum itu diminta kepada hadirin agar dapat menyerahkan soalan yang telah ditulis pada borang yang telah diberikan atau diedarkan pada awal majlis tadi dan meletakkan di dalam kotak yang telah dinamakan, dan kita akan minta kepada sukarelawan kita untuk bergerak di dalam dewan. Minta bergerak sekarang. Lalu di hadapan tengah untuk mengambil dan menerima soalan-soalan yang telah pun dituliskan. Saya meminta kepada wakil Ustaz Salman dan juga seorang daripada wakil Ustaz Abu Syafiq untuk datang ke hadapan dan menjadi saksi kepada proses pemilihan soalan yang telah diambil ataupun dikumpulkan. Minta wakil seorang daripada rombongan Ustaz Abu Syafiq. Ustaz wakil, ada wakil untuk. Sebelum itu saya akan mengulangi sekali lagi, sebelum daripada kita dapat mengumpulkan keseluruhan soalan yang telah akan diambil nanti. Antara peraturan khusus sesi soal jawab hadirin tersebut, yang pertama, panel hendaklah menyediakan wakil yang akan berdiri di sebelah moderator ketika soalan-soalan dibacakan. Kedua, setiap panel diberikan 4 soalan yang dipilih dari kotak yang disediakan dan diserahkan kepada wakil panelis. Panelis berhak memilih soalan-soalan hadirin yang difikirkan sesuai untuk ditanyakan kepada panelis lainnya. Soalan yang diajukan hadirin mestilah tidak lebih 30 patah perkataan dan mesti soalan yang bersifat khusus kepada panel tertentu. Keempat, wakil panel akan menyerahkan soalan kepada moderator untuk dibacakan dan kemudiannya dijawab oleh panelis. Kelima, soalan-soalan akan dibacakan oleh moderator di hadapan wakil dari pihak Ustaz Abu Syafiq dan juga Ustaz Salman Ali. Keenam, setiap panel diberikan tempoh maksimum 3 minit untuk menjawab setiap soalan yang dikemukakan. Yang ketujuh, setiap panelis yang menjawab soalan yang diajukan diberikan kebebasan untuk merespon kepada jawapan panelis sebelumnya jika mahu, dan kemudian boleh menjawab persoalan semasa yang diucapkan, yang diajukan. Soalan akan diajukan kepada panelis secara bergilir. Dan yang terakhir, amaran bunyi akan diberikan 30 saat sebelum tempoh 3 minit tamat bagi setiap panel. Hadirin yang dihormati sekalian, kita akan mulakan sesi ini dengan Ustaz Salman Ali dahulu. Bagi soalan yang pertama, pandangan. Tetap seorang. Ini apa? Soalan yang pertama, pandangan mana yang tepat dengan pandangan Nabi Asy'ariyah atau Wahabi? Apakah pegangan ulama salaf? Dan yang ketiga, adakah Wahabi termasuk di kalangan salaf? Dan adakah mengatakan makan al-adam, adakah adam itu tempat? Dia ada 4 sekali rangkuman. Bila nak habis jawab? Dan panelis mempunyai hak untuk memilih salah satu daripadanya. Baik. Untuk soalan ni, saya sebutkan bahawa Salafi, Wahabi, Maturidi, Asy'ariyah, ini 3 pembawakan manusia. Yang mana yang tepat dengan Nabi? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang membawakan nas yang tepat dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ulama-ulama besar di kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itulah kebenaran. Siapa yang salah, dia salah. Tetapi bila kita kata salah, bukan bermaksud kita keluarkan daripada ahli sunnah. Kalau tanya saya sendiri, saya katakan Mu'tazilah, Jahmiyah terkeluar daripada ahli sunnah. Kalau tanya saya tentang pandangan Asy'ariyah, saya katakan beberapa pandangan Asy'ariyah tak sama dengan salaf. Antaranya apabila mereka menafikan ulu ba'in min khalqihi, terpisah daripada makhluknya. Ini jelas disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, disebutkan juga oleh At-Tabari dalam tafsirnya sebagai pandangan yang pertama. Apabila dalam bab begini, salah kita katakan ini berbeza dengan salaf. Tetapi apakah terkeluar daripada ahli sunnah? Tidak. Ada perbezaan, ada betul, ada salah. Kita boleh pilih mana pandangan dan jangan keluarkan. Tentang makan ul adami, ini perbahasan falsafah. Perkataan makan tu sendiri tak penting. Kenapa dia jadi penting? Sebab ada dua mazhab yang menyeleweng. Satu mazhab katakan Allah di mana-mana. Sebab itulah perkataan makan digunakan untuk menafikan. Yang kedua, pandangan yang menafikan Allah tinggi di atas makhluknya. Kerana wujud dua pandangan ini, maka ulama membahaskan apa maksud perkataan makan. Pada saya, makan tu tak payah pakai pun tak apa, nak pakai pun tak apa. Tetapi jangan kata Allah berada di mana-mana. Jangan nafikan tinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja. Perkataan makan tak penting pada kita. Itu ada lagi ya, saya tertinggal. Itu saja yang kemudian apakah pegangan ulama salaf? Apakah Wahabi termasuk di kalangan ulama salaf? Di kalangan salaf? Saya kira Wahabi, okey, perkataan salaf tu satu benda yang eksklusif. Perkataan ahli sunnah wal jamaah, Wahabi, Asy'ariyah, Maturidiyah, sufi-sufi yang tidak ekstrim, sufi yang bukan ekstrim, dan juga jamaah tabligh, dan juga perkara-perkara begini, semua termasuk di dalam dakapan ahli sunnah wal jamaah. Tetapi bukan bererti semua yang mereka cakap betul. Apa yang salah bercanggah dengan salaf. Yang betul diterima. Tetapi jangan mudah-mudah mengeluarkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah. Itu pandangan saya. Jangan keluarkan. Tapi sama dengan salaf atau tidak, ada perbahasan yang lebih lanjut. Wallahu a'lam. Terima kasih. Kita berpindah kepada soalan yang akan diajukan kepada Ustaz Abu Syafiq. Apa pandangan Ustaz Abu Syafiq tentang kata Ishaq bin Rahuya yang dinakal oleh At-Tirmizi ketika mentafsirkan hadis innallaha yaqbilu sadaqata wa ya'khudhuha bi yamini? Kata Ishaq bin Rahuya, innama yakunu at-tashbih idza qala yad kayd aw mithl yad aw sam' ka sam' aw mithl as-sam' fa hadha at-tashbih wa imma idza qala kama qala Allah ta'ala yadun wa sam' wa basar wa la yaqulu kayfa wa la yaqulu mithla sam'a wa la ka sam' fa hadha la yakunu tashbihan wa huwa kama qala Allah ta'ala fi kitabihi laysa kamithlihi shay'. Okay. Kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala yang dipanggil sebagai sifat khabariyah ini adalah kita tidak boleh menterjemahkan ke dalam bahasa selain daripada bahasa Arab sekiranya membawa kepada makna tajsim dan tashbih. Kalau kita kekalkan dengan teks tersebut di dalam nusus, contohnya kita lihat daripada Al-Quran dan hadis ada menyebut yadullah. Kalau diterjemahkan perlu dilihat kepada siyakul ayah dan hadis. Bukan bermakna bahawa Allah Ta'ala itu ada tangan yang melazimkan dengan makna anggota. Kita pun menyebut bahawa perkataan-perkataan yang disandarkan kepada Allah Ta'ala kadang-kadang dengan bukan dengan makna anggota. Contohnya jodoh di tangan Tuhan. Bukan maknanya isteri kita di dalam tangan Allah. Jadi kaedah yang dipegang oleh ulama dan saya imani adalah dua cara yang kita fahami. Sama ada kita membacanya seperti mana yang tertera di dalam nas, Al-Quran dan hadis, ataupun kita melihat takwilan yang lebih layak dari segi bahasa Arab dan selari dengan akidah. Contohnya dari segi masalah istiwa. Qahara di antara makna qahara itu menguasai. Antara makna istiwa adalah menguasai. Dalam Quran sebut wahwa wahidun qahar. Allah Ta'ala menguasai ke atas setiap sesuatu. Allah Ta'ala wahwa qahirun fauqa ibadihi. Allah Ta'ala berkuasa ke atas hamba-Nya. Bila mana istawa datang dengan makna qahara adalah lebih kita lihat lebih mudah diberikan keterangan kepada orang yang bukan berbangsa Arab untuk ditafsirkan istawa itu dengan makna qahara iaitu menguasai. Itu saja. Terima kasih kepada Ustaz Abu Syafiq di atas jawapan sebentar tadi. Kita beralih kepada Ustaz Salman. Soalan yang diajukan di sini,

yang akan ditujukan kepada Ustaz Abu Syafiq. Ustaz terangkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkritik manusia atas ijtihad. Terangkan bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengkritik manusia atas ijtihad. Sila. Apabila perkara berkaitan dengan ijtihad, idza ijtahada hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid, bila mana dalam hal ijtihad yang dibenarkan oleh syarak, maka kita kena di sini bersikap toleransi. Kita jangan bersikap hulu dan melampau. Tapi kalau datang orang yang tidak sampai ke martabat mujtahid, tetapi dia berlagak seperti seorang yang mujtahid, maka kemudian waktu yang sama pula dia mengeluarkan satu hukum yang ganjil, yang pelik. Kononnya berdalilkan daripada Quran, hadis, tetapi dia bukan mujtahid. Maka di sini kita kena kritik dia. Kalau kita kritik secara keras pun tak apa, tapi jangan maki. Ya, itu kita menjaga adab di dalam kita mengkritik golongan walaupun mereka itu salah. Sebab kita dapati banyak keadaan umat Islam sekarang ini, bila berlaku ada kesalahan, kita maki dia, kita kutuk dia. Macam saya, Mufti Perlis pun kutuk saya. Mufti Perlis Muhammad Asri tuduh saya Syiah. Saya setiap hari ceramah menentang Syiah. Mufti Perlis juga menuduh saya dengan gelaran menamakan, melakapkan dengan lakap yang tidak layak. Sedangkan dia seorang mufti. Dia mengatakan saya Abu Syafiq sebagai Abu Syaqi. Ini penghinaan. Sibabul muslimul fusuq wa qitaluhu kufrun. Jadi minta Ustaz Salman pun tegur jugalah. Dia dah not satu. Okey, Datuk. Tegur juga mufti Dr. Mazhar supaya jangan tuduh saya Syiah. Dan jangan sebut syaqi itu. Syaqi itu maknanya orang yang tidak bahagia. Bahagia. Dia kata, okey, ini lah iktiraf bahagia. Jadi, jawapan saya ada berkaitan dengan tegur-menegur ini. Kita tegurlah secara baik lepas daripada ini. Kita nasihat secara baik. InsyaAllah, apa yang telah berlalu, kita padamkan. Minta okay. Tenang, minta bertenang. Apa yang telah lalu kita padamkan dan kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala membuka hati kita supaya kita dapat jalan menyelesaikan masalah yang menjadi satu pertelingkahan yang sangat besar pada zaman ini. Saya juga mendapat kritikan dan makian yang teruk juga daripada Ustaz Salman. Tapi saya tak nak paparkan begitu. Itu bukan akhlaknya. Tapi saya akhir ni saya nak sebut juga. Iaitu dia mengatakan bahawa kritikan dia pada saya, dia menyebut saya bodoh. Inikah akhlak Nabi? Itu dia. Jadi saya tidak mahu Ustaz Salman jawab dalam hal ini, tetapi kita muhasabah diri supaya kita menjadi insan yang lebih baik, yang lebih berakhlak, insyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua orang panelis di atas jawapan yang diberikan dan diajukan daripada sidang hadirin sekalian. Kita akan memberikan sedikit masa rehat sebelum kita masuk kepada sesi yang terakhir, iaitu sesi penggulungan bagi kedua-dua ahli panel yang hadir pada malam ini. Sebelum ketika kita dalam waktu rehat yang kita berikan kepada kedua orang ahli panel, alhamdulillah terima kasih kepada saudara-saudari, tuan-tuan muslimin muslimat kerana memberikan kerjasama dan juga ketenangan yang baik walaupun kadangkala terbabas. Okey. Dan kita bersedia? Terus ya? Terus ya? Okey. Kita meneruskan sesi penggulungan di antara kedua-dua ahli panel seperti mana di dalam format yang dimaklumi di dalam dialog dan debat di seluruh dunia. Mereka yang memulakan akan menutup. Oleh yang demikian, sesi penggulungan akan dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Salman Ali dan masa yang diberikan adalah 5 minit. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum mujaddadan. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, saya nak ringkaskan pada sesi penutup ni beberapa perkara. Tapi sebelum tu saya tertarik dengan ajakan terakhir Ustaz Abu Syafiq supaya lupakan apa yang telah berlaku, bergerak ke hadapan membina satu

Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di akhir ini saya mengharap beberapa perkara. Pertama sekali, cuba kita hilangkan sifat sering membid'ah amalan umat Islam tanpa kita menjelaskan secara detail hukum tersebut. Kerana bila kita membid'ahkan itu, ada kesan yang tidak baik. Keduanya, berkaitan dengan akidah salaf ini, penjelasan kita sebenarnya kena panjang lagi. Saya ada beberapa jawapan, tetapi kita masa kita terhad, tidak benar manhaj salaf itu berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat yang sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Jadi membetulkan manhaj salaf itu perlu, khususnya kepada orang-orang yang dianggap sebahagian golongan itu tertipu dengan manhaj salaf sedangkan bukan salaf seperti salafiyah, jihadiyah dan sebagainya. Yang ketiganya, kurangkan ataupun hilangkan terus menghukum golongan lain sebagai syirik, musyrik, kafir, kuburi. Golongan sufi ni orang yang sembah kubur. Mereka tak sembah kubur. Golongan sufi ini, mereka tidak sembah kubur. Kalau kita tanya dia, adakah kamu menyembah wali yang ada dalam kubur itu? Tidak. Kenapa kita tidak bersangka baik ataupun kita menghukum secara zahir? Bila dia kata dia tidak menyembah orang dalam kubur dan menyembah Allah Ta'ala yang satu, kenapa kita beria sungguh untuk mengkafirkan? Dan saya tahu bahawa ramai golongan yang mempertahankan Wahabi ini, kadang-kadang dia tak tahu fahaman Wahabi itu bagaimana. Dan kadang-kadang ada orang yang Wahabi, dia tak mengaku pun dirinya Wahabi. Sedangkan manhaj yang dia pegang, kita tengok, memang ada ciri-ciri Wahabi. Contohnya, di dalam buku Muhammad Asri Zainul Abidin, 10 Perkara Batal Islam dan Apa Itu Syirik, sama dengan buku yang ditulis oleh, isi kandungan yang ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab, iaitu 10 Perkara yang Batal Iman dan Islam. Bila kita lihat ada persamaan dan tidak disebut oleh golongan yang lain, bila dikatakan, ah, ini Wahabi, dia kata saya bukan Wahabi. Okey, tak apalah begitu. Sekarang ini, apa yang perlu kita lakukan adalah kita, bagi saya, memperbanyakkan hiwar, pertemuan, liqa' begini. Sudah memadailah kita bergaduh dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya, bergaduh begitu, tidak bertemu begini, dia akan jadi lain, dia tak sama. Bila begini, teguran itu, contohnya saya tegur Ustaz Salman, Ustaz Salman tegur saya, dia ada efek yang baik. Jadi sama-samalah kita menjalinkan hubungan yang baik antara mereka yang mengaku sebagai salaf dan juga golongan sufi, golongan asyairah, golongan al-maturidiyah. Jangan cepat kita menghalang orang. Bukan sahaja negeri-negeri lain yang menghalang orang yang berfahaman Wahabi untuk berceramah di sana. Orang yang berfahaman sufi al-asyari pun dilarang berceramah di negeri polis. Jadi lepas ni kena buka peluang untuk orang macam saya, asyari ni, sufi ni, untuk berceramah lebih banyak di negeri polis. Jadi maksud saya, biar kita terbuka dan juga menjadi insan seperti mana yang disebut oleh Ustaz Salman tadi, mencari kebaikan bersama. InsyaAllah daripada situ ada kebaikan yang boleh kita harapkan. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan minta tuan-tuan sama-sama mengaminkan supaya kita dapat mencari jalan penyatuan ummah. Dan ini langkah yang pertama, dan insya Allah ada langkah kedua, ketiga dan seterusnya untuk kita bersatu dalam payung Ahli Sunnati Wal Jamaah dan kita menolak golongan sesat yang lain seperti Syiah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan lain-lain. Persamaan kita itu ada, kutip persamaan itu, insya Allah ada keberkatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dan terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua orang ahli panelis. Dan dengan berakhirnya ucapan penggulungan yang dilakukan oleh Ustaz Abu Syafiq sebentar tadi, maka berakhirlah sudah dialog ilmu kita yang bertajuk Bahaya Ekstremism. Dan saya ucapkan terima kasih di atas keterbukaan dan juga kelapangan minda dan juga dada di kalangan kedua-dua ahli panel, Ustaz Abu Syafiq dan juga Ustaz Salman Ali, dan juga kepada keseluruhan hadirin dan hadirat sekalian yang memberikan kerjasama yang baik sehingga majlis ini dapat dijalankan dengan teratur, tertib dan berjaya. Sekian, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.